بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, Al-Juz Ur-Rabi'u, ya, jilid yang keempat untuk edisi baru, sampai pada pembahasan, ya, pada pelajaran yang kedua, ya, Ad-Darsuthani. Ya, Ad-Darsuthani, ya, pelajaran kedua, kemudian tamrin, ya, terakhir tamrin yang ke-9, ya, pada pelajaran kedua, ya, berikutnya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya yakni tamrin yang ke-10 ya asyiran yang ke-10 ya pada halaman 25 dari jilid yang ke-4 tersebut ya ini disebutkan ya tamrin yang ke-10 ya asyiran yang ke-10 disebutkan satu lafaz satu ungkapan dalam daras kemarin zawul qurba ya zawul qurba yang bermakna orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat ya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat ya ini zawul qurba nah, dijelaskan tentang lafaz zawu atau sebelumnya Al-Qurba itu kekerabatan, ya, kerabat atau kekerabatan, ya, hubungan dekat, hubungan darah atau nasab, ya. Ini, itu Al-Qurba dalam konteks ini. Nah, kemudian Zawu, dijelaskan di sini untuk Zawu. Zawu, jam'u Zu. Jadi Zawu, ini bentuk jamak dari Zu. Ya, berarti mufradnya Zu, kemudian jamaknya zawu. Nah, zu di sini adalah zu, zu ini di sini adalah zu yang bermakna sahib, sahibun, sahib yang mempunyai. Zu yang termasuk al asmaul khamsah, termasuk isim-isim yang berjumlah 5, yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin atau zu ilmin atau yang semisalnya. Jadi itu ya, zu itu mufradnya. Ya, bermakna sahib. Nah, jamaknya, jamak dari zu adalah zawu. Nah, jamak ini zawu yu'rabu i'rabal jam'il mudzakkari salimi. Yu'rabu i'rabal jam'il mudzakkari salimi. Zawu ini di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Jadi di sini menjelaskan lafaz zawu ya. Yu'rabu i'rabal jam'il mudzakkar salimi. Dia di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Yang dimaksud adalah zawu. Nah, karena dia jamak. Kemudian i'rabnya sama sebagaimana i'rab pada jamak mudzakkar salim. Ya. Nahwu contoh Zawul qurba ahaqqu bi musa'adatika. Zawul qurba ahaqqu bi musa'adatika. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu lebih berhak dengan bantuanmu. Lebih berhak untuk engkau bantu. Ini, nah di sini zawu, zawul qurba, zawu ini sebagai mubtada. Ya, mubtada dalam kalimat yang pertama ini, maka dia marfu', ya. Kemudian tanda rafa'nya apa? Marfu'un bil wawi. Ya, marfu' dengan waw. Ya, ini sebagaimana tanda rafa' pada jamak muzakkar salim. Rofaknya dengan waw. Maka zawu juga demikian. Dia marfok atau rofak dengan waw. Ya, waw yang akhir ya. Waw yang kedua pada zawu. Itu tanda rofaknya. Pada kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua, jalis zawil ilmi. Jalis zawil ilmi. Ya, duduklah. Ya, duduk-duduklah. Bersama orang-orang yang mempunyai ilmu. Bersama orang-orang yang berilmu. Ya, zawil ilmi. Di sini zawi, ini sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bihi. Ya, dari fi'il jalis. Ya, maf'ul bih, maka dia mansub. Ya. Kemudian tanda nasabnya apa? Ya, di situ disebutkan mansubun bil ya'i. Mansub dengan ya. Jadi ya, dia nasab, ya, tanda nasabnya dengan huruf ya. Zawi. Ya yang akhir, yaitu sebagai tanda nasabnya. Ini sebagaimana pada jamak muzakkar salim. Ya, nasab dengan ya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga. Hadihi masakinutullabi zawil a'ilati. Hadihi masakinutullabi zawil a'ilati. Ini adalah masakinutullabi. Tempat-tempat tinggal. Ya, masakin itu jamak. Ya, dari maskan. Ya, tempat tinggal. Semacam asrama. Ya, tempat tinggal semacam asrama itu ya. Sementara. Jadi, kemudian masakinutullabi. Tempat-tempat tinggal untuk para mahasiswa. Zawil a'ilati yang mempunyai keluarga. Yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah. Nah, di sini zawi. Ya. Ini sebagai na'at dari at-tullabi. At-tullabi majurur. Ya, karena mudhaf ilaih. Maka na'atnya, yaitu zawi, ikut menjadi majurur. Ya, zawi ini ikut menjadi majurur. Ya, tanda jarnya apa? Majururun bilya'i. Majurur dengan ya. Jadi tanda jarnya adalah dengan huruf ya. Sebagaimana pada jama' muzakkar salim. Ini. Jadi ini. I'rab. Zawu ini sebagaimana i'rab pada jamak mudzakkar salim. Rofa' dengan waw, nasab dengan ya, jar juga dengan ya. Ini. Dan penggunaan zawu itu juga sebagaimana mufradnya zu, ini senantiasa sebagai menjadi mudhaf, ya. Selalu menjadi mudhaf, ya. Zawul qurba, zawil ilmi, zawil a'ilati. Ya, dan seterusnya, ya, di situ zawu atau zawi itu mudhaf, kemudian al-qurba atau al-ilmi atau al-ilati atau yang semisalnya itu mudhaf ilaih. Jadi susunan atau murakkab idhafi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, dilihat dari susunannya, tarkibnya atau murakkabnya. Adapun dilihat dari tadi i'rabnya zawu, ya, mudhafnya ini, ya, dia yang memiliki kedudukan i'rab, ya. Yang memiliki kedudukan i'rab dalam kalimat tadi sebagaimana di i'rab ya, sebagaimana i'rab pada jamak muzakkar salim. Jadi marfu' dengan waw, mansub dengan ya, dan majrur dengan ya. Zawul qurba, zawil ilmi, zawil a'ilati, seperti itu. Nah, kalau zawu diakhiri waw, maka sebelum waw itu dhammah, zawu. Adapun ketika zawi, ya, artinya huruf akhirnya ya, sebagai tanda nasab atau tanda jar, maka sebelum ya itu dikasrah zawi, ya, ini. Jadi ada perubahan harokat sebelum huruf yang akhir. Kalau akhirnya waw zawu, sebelum waw dhammah. Kalau akhirnya ya, maka sebelum ya itu kasrah zawi, seperti itu. Tapi yang menjadi tanda i'rab adalah wawu atau ya-nya. Bukan harakat dhammah atau bukan harakat kasrahnya. Bukan. Tetapi wawu atau ya. Harakat dhammah atau kasrah itu menyesuaikan dengan wawu atau ya tersebut. Ya. Jadi harakat dhammah atau kasrah pada zawu atau zawi, itu dia menyesuaikan dengan huruf wawu atau ya yang ada di akhir. Dan yang sekali lagi yang menjadi tanda i'rab adalah yang akhir ya. Wawu atau ya. Kemudian wa mithlu zawu ulu ma'nan wa i'raban. Wa mithlu zawu ulu ma'nan wa i'raban. yang semisal dengan zawu adalah ulu. Ya, yang semisal dengan zawu, yang semisal artinya sama dengan lafaz zawu adalah lafaz ulu. Maknan wa i'raban, secara makna dan secara i'rab. Artinya apa? Jadi ulu itu bermakna zawu, atau zawu ini bermakna ulu. Ya, makna apa? Sahib, atau kalau jamak ya ashab, ya, yang memiliki. Karena zawu jamak, maka ulu juga jamak. Ya, karena semakna. Ya, makna tadi memiliki ashab, ya, orang-orang yang memiliki. Kemudian wa i'raban, dan juga semisal secara i'rab, i'rabnya sama. Jadi ulu marfu dengan waw, ulu. Kemudian nanti dia mansab dengan ya, menjadi uli. Majrur juga dengan ya, uli. Seperti itu. Ini ya. Jadi ulu itu sama dengan zawu. Sama secara makna dan juga sama secara i'rab. Fi suratin Naml, dalam surah An-Naml sebagai contoh, Allah Ta'ala nyatakan, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki. Mereka mengatakan, ya, para pembesar di para pembesar Ratu Bilqis, ya. Ini kisahnya Ratu Bilqis pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka, para pembesar, mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin. Kita itu orang-orang yang memiliki kekuatan. Ya, ulu kuwatin, memiliki kekuatan. Orang-orang yang memiliki kekuatan. Wa ulu ba'sin syadidin, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar, yang luas. Ini ulu, ya, ini bermakna zawu, memiliki. Dan jamak, jadi orang-orang yang memiliki. Ulu kuwatin, bermakna zawu kuwatin. Ulu ba'sin, ya, bermakna zawu ba'sin. Semacam itu. Ya, dan tadi i'rabnya juga seperti itu. Nah, di sini ya, sebagai khobar, maka dia marfu' dengan waw, ulu kuwatin. Ya, kemudian atofnya, ulu ba'sin syadidin. Dalam ayat yang lain, banyak dijumpai di sana, dalam keadaan mansub atau majurur, ya, misalnya, fa'tabiru ya ulil albab, atau li ulil albab, yaitu ulil albab, ulil absar, dalam beberapa ayat yang bisa dicek, ya, dilihat dalam mushaf, itu ya, ulul albab atau ulil albab, ya, ulul ulil absar atau yang semisal itu. Nah, itu ulu dalam keadaan mansub atau dalam keadaan majrur menjadi seperti itu, ya, tanda nasab atau tanda jarnya dengan ya, uli. Ini ini pembahasan pada tamrin yang ke-10, ya, tentang zawu dan juga ulu yang semakna dengannya dan i'rabnya juga sama. Berikutnya, hadiya asyarah, tamrin yang ke-11. Arafta anna lakinna min akhawati inna. Engkau telah mengetahui bahwasannya lakinna itu termasuk saudara dari inna. Lakinna termasuk saudara inna. Ya, sudah dipelajari sebelumnya, di jilid sebelumnya atau di beberapa pelajaran sebelumnya. Jadi lakinna ini termasuk saudara dari inna. Berarti apa? Amalannya sama dengan amalan inna. Ya, kalau dikatakan inna, amalannya hukumnya apa? Menasabkan isim, ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi inna menasabkan isimnya, menasabkan isim inna dan merofakkan khabar inna. Ya, maka apa? Lakinna juga demikian, beramal sebagaimana amalan inna tersebut. Berarti lakinna itu menasabkan isim lakinna dan merofakkan khobar lakinna. Ini. Taqulu, engkau katakan sebagai contoh, hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Ya, hamidun mujtahidun, hamid itu rajin. Lakinna sadiqahu kaslanu, akan tetapi temannya itu malas. Ya, lakinna sadiqahu kaslanu, akan tetapi temannya malas. Nah, di sini lakinna, ya, beramal pada kalimat setelahnya, yaitu sadiqahu kaslanu. Ya, sadiqa ini isim dari lakinna. Sadiqa isim dari lakinna, dia mansub, ya, tanda nasabnya dengan fathah, sadiqa. Ya, kemudian kaslanu ini khobar lakinna, marfo, ya, tanda rafa dengan dhamma. Ya, kenapa? Karena lakinna ini termasuk saudara dari inna, berlaku hukum atau amalan dari inna. Ini. Jadi dikatakan saudara dari sisi amalan atau hukumnya, terkait dengan i'rabnya. Adapun dari sisi makna berbeda. Ya, kalau inna itu untuk taukid, ya, makna inna untuk taukid. Adapun lakinna untuk apa? Istidrak. Ya, istidrak artinya menunjukkan makna atau hukum yang disebutkan sebelum, yang disebutkan setelah lakinna itu berbeda, berlawanan dengan yang disebutkan sebelumnya. Seperti tadi, hamidun mujtahidun menunjukkan makna rajin. Hamid itu rajin, jadi menunjukkan kerajinan atau rajinnya Hamid. Lakinna sadiqahu kaslanu, akan tetapi temannya malas. Nah, di sini yang setelah lakinna menunjukkan apa? Kemalasan. Malas pada teman Hamid. Jadi perlawanan. Malas lawan dari rajin. Ini secara makna demikian. Lakinna. Ya. Kemudian idza khufifat lakinna uhmila amaluha. Nah, jika lakinna itu diringankan, ya, khufifat diringankan. Ya, lakinna diringankan. Maksudnya diringankan bagaimana? Khufifat atau istilahnya takhfif, ya. Diringankan. Yakni diringankan lafadznya. Ya. Perhatikan lakinna. Ya, huruf akhirnya huruf nun yang tasydid. Lakinna. Ya, kalau diucapkan ya ada dengan dengung atau runnah, lakinna. Ini. Artinya agak berat, lakinna. Nah, kemudian ini secara ucapan dia bisa diringankan. Yakni apa? Tasydidnya dihilangkan. Jadi cukup dengan sukun. Menjadi lakin. Ya, menjadi lakin. Ya, kan lebih ringan, ya, bandingkan ya, mengucapkan lakinna dengan ucapan lakin. Ya, kan lebih mudah, lebih ringan mengucapkan lakin. Ini maksud khufifat lakinna. Jadi lakinna itu diringankan, yakni diucapkan menjadi lakin dengan sukun pada nun yang akhir itu. Nah, ketika demikian, ketika lakinna itu diringankan ucapannya menjadi lakin, uhmila amaluha amala inna. Ya, uhmila amaluha amala inna. Maka digugurkan, uhmila digugurkan atau dibatalkan amalannya dengan amalan inna. Artinya apa? Dia tidak lagi berlaku atau beramal dengan amalan inna. Ya, tidak lagi berhukum dengan amalan inna. Tidak lagi menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Tidak berlaku lagi ketika lakinna diringankan. Ya. Ini. Jadi yang terletak setelah lakin nanti apa? Ya, bukan lagi ism lakinna atau khobar lakinna, bukan, karena dia tidak beramal seperti itu. Nanti yang terletak setelah lakin, ya kalau itu jumlah ismiyah, ya berarti dia mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Kenapa? Karena lakin tidak beramal dengan amalan inna, sehingga tidak mempengaruhi i'rab kata-kata yang setelahnya. Yang setelahnya berarti sesuai dengan keadaan asalnya, ya, sesuai dengan aslinya bagaimana. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tambahan. Tadi, ketika lakinna diringankan, dia digugurkan atau dibatalkan amalannya dengan amalan inna, ma'a dukhuliha 'alal jumlataini al-ismiyati wal fi'liyati. Bersama apa? Ya, dengan atau bersama bahwasanya dia itu masuk pada dua jumlah, dua kalimat. Dia bisa masuk pada dua jumlah, dua kalimat, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi lakin, ya, lakin yang sukun ya, yang diringankan, ya, lakin ini bisa masuk pada jumlah ismiyah dan juga bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Berbeda dengan yang asalnya tadi, lakinna, yang saudara dari inna, yang beramal dengan amalan inna. Ya, kalau lakinna itu hanya masuk pada jumlah ismiyah saja. Ya, tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Ya, lakinna hanya masuk pada jumlah ismiyah. Ya, masuk pada mubtada dan khobar, kemudian mengubah yang semula mubtada menjadi ism lakinna, yang semula khobar dari mubtada menjadi khobar dari lakinna. Itu untuk lakinna, hanya pada jumlah ismiyah saja. Adapun lakin yang diringankan ya dengan sukun, ya lakin ini bisa masuk pada jumlah ismiyah dan juga bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Dan tadi dikatakan apa, lakin itu tidak beramal dengan amalan inna, ya, kalau dia masuk pada jumlah ismiyah berarti ya tetap itu sebagai mubtada khobar, ya, jumlah ismiyahnya tetap sebagai mubtada khobar, bukan sebagai isim lakin atau khobar lakin, bukan, tetapi tetap sebagaimana asalnya, yakni mubtada khobar. Nahwu, contoh yang pertama, ja'al mudarisu, lakin at-thullabu maja'u, sang guru, sang dosen datang, tetapi para murid, para mahasiswa tidak datang. Lakin, ini yang ditakhfif atau yang mukhaffafah, yang diringankan, lakin, ya, dengan sukun ya. Ini. Kemudian at-thullabu maja'u, at-thullabu ini mubtada, maja'u khobarnya. At-thullabu mubtada, dia marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah, at-thullabu. Tidak disebut sebagai isim dari lakin, tidak nasab, tidak mansub. Kenapa? Karena lakin ini diringankan, ini mukhaffafah atau ditakhfif. Nah, sehingga apa? Yang setelahnya ya tetap mubtada khobar. Ya, tidak berubah menjadi isim lakinna ataupun khobar lakinna. Ya. Tidak beramal dengan amalan inna ketika dia diringankan. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya dalam ayat, wa fit tanzili dalam Al-Quran, Allah nyatakan, lakinil zalimun al-yawma fi dhalalim mubin. Ya, akan tetapi orang-orang zalim pada hari itu dalam kesesatan yang nyata, di surah Maryam ayat yang ke-38. Nah, di sini lakin ya, yang diringankan ya dengan sukun, kemudian adh-dhalimuna. Ini mubtada. Adh-dhalimuna mubtada. Marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Adh-dhalimuna rafa' dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Yang jelas apa? Ini bukan isim lakin ataupun bukan isim lakinna. Kenapa? Karena itu lakin yang mukhaffafah, yang diringankan, yang sukun akhirnya, bukan lakinna. Ini ya, seandainya lakinna, maka kalimatnya yang pertama tadi, lakinna at-tullaba. Nah, itu isim lakinna at-tullaba, lakinna at-tullaba. Atau kalau lakinna kemudian adh-dhalimun menjadi lakinna adh-dhalimin. Adh-dhalimin mansub, isim dari inna. Kalau itu dengan lakinna, lakinna dhalimina, seperti itu. Tetapi bukan lakinna. Ini lakin. Ya. Nah, kemudian satu tambahan faedah. Jadi lakinna kalau dia diringankan, ya nunnya sukun ya, menjadi lakin. Hanya saja di sini dalam contoh, di sini ditunjukkan ya, atau sebelumnya tetap itu sukun, lakin, lakin at-thullabu, lakin adh-dhalimun. Ya, tetapi ingat bahwasanya alif lam at-thullabu atau adh-dhalimun itu kan alif lam ya. Nah, alif lam kalau dia di tengah-tengah kalimat ada kata-kata lain yang mendahului, maka alifnya tidak diucapkan. Ya, alifnya, alif dari alif lam tidak diucapkan. Jadi yang diucapkan lamnya atau huruf yang setelahnya. Kalau lam itu idgham pada huruf setelahnya. Ya, at-thullab, lamnya masuk pada ta. Adh-dhalimun, lamnya masuk pada dha, ya, huruf-huruf syamsiyah. Masih ingat ya huruf-huruf syamsiyah, nanti dimurojaah kembali. Nah, yang jelas di sini apa? Awal kata ini sukun, ya, at-tullab atau adh-dhalimun, ya, alifnya tidak diucapkan, hamzah wasal tidak diucapkan, jadi langsung ke ta yang sukun atau dha yang sukun. Ya. sehingga bertemu dua huruf yang sukun, yaitu nun pada lakin sukun, kemudian awal kata yang berikutnya juga sukun, tok, ya, toknya tasdid ya, idgham dari lam, itu awalnya sukun pada atulab, dan adzalimun juga demikian, doknya awalnya sukun, ya, bertemu dua huruf yang sukun, nah, yang seperti ini dihindari, tidak bisa dalam bahasa Arab, orang Arab tidak mengucapkan demikian, sehingga apa? Sukun yang pertama diganti dengan kasrah. Tujuannya untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ya, sehingga diucapkan lakinitullabu, lakinitullabu, lakinitdzalimuna. Nah, diucapkan dengan kasrah lakini, lakinitullab, lakinitdzalimin, itu untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ya. Adapun aslinya lakin itu dengan sukun. Dan ini yang dijadikan ukuran, ya, artinya jadikan penentu, lakin itu sukun. Ya. Adapun ketika setelahnya ada huruf yang sukun, maka dia diubah menjadi kasrah supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ya. Ini, jadi ini perlu diperhatikan, ya. Jadi bukan lafadznya lakini, bukan, tetapi lakin dengan sukun. Artinya apa? Lakinna ketika diringankan menjadi lakin. Nunnya sukun. Ini ya. Ini yang pokoknya ini ya. Artinya demikian. Lakin itu dengan sukun. Kemudian berikutnya contoh yang kedua. Ini tadi contoh yang pertama, di situ lakin masuk pada jumlah ismiyah. At-tullabu maja'u itu jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Kemudian adz-dzalimun dalam ayat tersebut, adz-dzalimun al-yawma fi dhalalim mubin, itu juga jumlah ismiyah. Adz-dzalimun mubtada. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya, bagian kedua, lakin masuk pada jumlah fi'liyah. Ghaba aliyun, lakin hadara ahmadu. Ghaba aliyun, Ali tidak hadir. Lakin hadara ahmadu, akan tetapi Ahmad hadir. Nah, di sini lakin. Jelas sukunnya. Karena setelahnya, hurufnya berharakat. Nah, jadi sukunnya tetap sukun, lakin. Nah, kemudian di sini lakin dia masuk pada jumlah fi'liyah. Hadara ahmadu. Hadara itu fi'il, ahmadu fa'il. Ini jumlah fi'liyah. Lakin bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Lakin ya, mukhaffafah yang diringankan. Contoh dalam ayat wa fit tanzili walakin la yash'uruna. Ya, walakin la yash'urun, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari. La yash'urun ini jumlah fi'liyah, fi'il mudhari', ya. Yash'urun ya fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir waw, ini jumlah fi'liyah, ya, didahului atau dimasuki oleh lakin. Ini. Ya, ini sebagai contoh bahwasanya lakin mukhaffafah ya, lakin yang diringankan ini bisa masuk pada jumlah ismiyah dan juga pada jumlah fi'liyah. Adapun lakinna yang termasuk saudara inna, ini hanya masuk pada jumlah ismiyah. Dan ini yang beramal dengan amalan inna. Ini, jadi ada perubahan lafaz di situ, diringankan, maka ada perubahan hukum, ada perubahan keadaan. Ya, pada lakinna ya, menjadi lakin. Adapun secara makna sama, lakinna dengan lakin secara makna sama, istidrak. Ya, artinya tadi menunjukkan hukum yang berlawanan. Ya, dalam terjemahan diartikan apa? Tetapi, akan tetapi. Itu ya. Ini. Berikutnya, sani asyara yang ke-12, dzalikum khairul lakum. Ya, dalam ayat disebutkan satu contoh ini, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Itu ya, dzalikum itu ya, hal itu atau itulah ya. Jadi itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian ya. Apa yang dibahas di sini dari contoh ini, ya juzu fi kafil khitabi fi dzalika wa tilka at-tasarrufu. Jadi bolehnya pada kaf khitab ya, kaf khitab, huruf kaf yang sesuai dengan keadaan mukhatab, fi dzalika wa tilka, pada isim isyarah, zalika dan tilka. Ya, zalika ada kaf yang akhir. Tilka ada huruf kaf yang akhir. Itulah yang disebut dengan kaf khitab. kaf khitab, jadi huruf kaf yang menyertai isim isyarah seperti itu. Nah itu ya juzu boleh apa at-tasarruf, boleh tasarruf kaf khitab tersebut itu boleh tasarruf. Wa makna tasarrufi ayyura'al mukhatabu, ya makna tasarruf apa, yakni disesuaikan dengan mukhatabnya. Jadi kaf khitab itu boleh disesuaikan dengan keadaan mukhatabnya. Siapa yang diajak bicara? Ketika orang atau pembicara dia mengucapkan isim isyarah ini, zalika atau tilka, kemudian siapa? Bagaimana keadaan lawan bicaranya? Keadaan mukhatabnya? Muzakkar ataukah mu'annas? Kemudian mufrad ataukah musanna? Ataukah jama'? Ifrad ataukah tasniyah ataukah jama', satu orang, dua orang atau banyak. Nah ini. Nah dari situ dengan melihat keadaan mukhatabnya, maka kaf khitab pada zalika atau tilka itu bisa disesuaikan. Nahwu contoh. Liman zalikum ad-daftaru ya ikhwanu? Liman zalikum ad-daftaru ya ikhwanu? Milik siapa buku tulis itu wahai saudara-saudara? Yang ditunjuk zatnya, bukunya apa? Bendanya apa? Ad-daftaru, buku tulis. Mufrad ya. Ad-daftaru, buku tulis. Satu, mufrad. Kemudian dia muzakkar. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk yang muzakkar, mufrad. Apa? Kalau jaraknya jauh, apa? Zalika. Nah, kita lihat asalnya dulu. Ya, untuk menunjuk ad-daftaru, ya. Ini, mufrad, muzakkar. Kemudian di sini, lil ba'id ya, jaraknya jauh. Sesuai dengan konteksnya, ya, kan asalnya itu dengan isim isyarah apa? Zalika. Zalika daftaru. Kan seperti itu ya, secara asal dulu. Zalika daftaru. Liman zalika daftaru. Milik siapa buku tulis itu? Ada buku tulis yang letaknya agak jauh ya, kemudian ditanyakan. Liman zalika daftaru. Milik siapa buku tulis itu? Itu secara asal demikian. Secara umum ya. Yang sudah dipelajari di awal dulu. Nah, kemudian ternyata apa? Ada zalika, kafnya itu, yang disebut dengan kaf khitab, itu boleh disesuaikan dengan keadaan mukhatabnya. Keadaan mukhatabnya, lawan bicaranya. Bukan keadaan benda yang ditunjuk. Ya, beda ya. Bedakan, pisahkan. Ada benda yang ditunjuk. Dalam contoh ini, ad-daftaru, sesuatu yang ditunjuk. Ad-daftaru itu sesuai dengan isim isyarahnya dari sisi jumlah ya, ifrad, tafniyah atau jamak, dari sisi jenis ya, muzakkar atau mu'annas ya, sesuatu yang ditunjuk ya, musyar ilai, sesuai dengan isim isyarahnya. Ad-daftaru dengan zalika sesuai ya. Kemudian yang disesuaikan dengan mukhatab itu adalah kaf khitab, bukan isim isyarahnya tetapi kaf khitabnya ya, kaf khitab zalika, kaf yang akhir itu yang disebut kaf khitab, atau tilka ya, kaf yang akhir itu yang disebut dengan kaf khitab. Nah itu yang disesuaikan dengan keadaan mukhatabnya. Nah di sini dicontohkan pertanyaan ini tadi ditujukan pada orang-orang banyak ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Jadi ada beberapa orang di hadapan dia. Kemudian ditanyakan pada mereka semua ini semua, ya, pada orang-orang yang di hadapan dia. Berarti kan jamak, jamak mudzakkar. Maka kaf khitab disesuaikan dengan keadaan lawan bicaranya untuk jamak mudzakkar, sehingga ditambahkan mim sebagai tanda jamak menjadi kum, dihubungkan dengan isim isyarah tadi menjadi zalikum, sehingga kalimatnya liman zalikum ad-daftaru ya ikhwanu. Zali, za, ya mungkin untuk sekaligus di apa, bisa diketahui bahwasanya yang pokok dari isim isyarah itu lafaz za, za. Adapun lam atau kaf itu tambahan ya. Jadi za, ya. Kemudian zalika atau zalikum. Jadi ini isim isyarah untuk mufrad muzakkar yaitu ad-daftaru, contohnya tadi. Kemudian kaf khitabnya sesuai dengan orang yang diajak bicara. Bukan sesuai dengan sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah. Bukan, tetapi kaf khitab itu sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Adapun isim isyarah tetap sesuai dengan sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah. Ya, bedakan, pisahkan antara isim isyarah dengan musyar ilaih, yakni sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah. Bedakan, pisahkan dengan kaf khitab. Atau bedakan, pisahkan dengan orang-orang yang diajak bicara, keadaannya, jenis atau jumlahnya. Ini ya. Itu ya, supaya tidak bingung, supaya tidak rancu. Ini. Sehingga seperti ini kalimatnya ya. Zalikumud daftaru. Jadi zalika atau za sesuai dengan ad-daftaru, penggunaan isim isyarah. Kemudian kum, ini kaf kitab sesuai dengan ya ikhwanu, keadaan orang yang diajak bicara atau mukhatab. Contoh yang berikutnya. Aqra'ti tilkil majallata ya aminatu. Aqra'ti tilkil majallata ya aminatu. Apakah engkau membaca majalah itu wahai Aminah? Nah, di sini Aminah seorang perempuan. Nah, kaf khitabnya disesuaikan untuk muannas mufrad itu dengan kasrah. Jadi kesesuaian atau untuk menyesuaikan kaf khitab dengan keadaan mukhatab itu sebagaimana pada dhamir. Sebagaimana pada dhamir kaf. Artinya untuk mufrad muzakkar kafnya di fathah, untuk mufrad muannas kafnya di kasrah, untuk jamak kafnya ditambahkan mim sukun jamak muzakkar, untuk jamak muannas nanti kafnya ditambah nun yang tasydid, seperti itu ya, seperti pada dhamir. Ini cara menyesuaikan kaf khitab dengan keadaan mukhatabnya. Ya. Sehingga di sini aqra'ti tilkil majallata tilki. Asalnya tilka atau biasanya dikatakan tilka. Tetapi karena yang diajak bicara Aminah seorang perempuan, maka boleh disesuaikan kaf khitabnya menjadi tilki dengan kasrah. Karena untuk mufrad muannas. Ini ya, penyesuaian kaf khitab. Ya, sesuai dengan keadaan mukhatabnya. Berikutnya, salisa asyar yang ke-13, yaghfir lakum. Ya, disebutkan satu contoh dalam ayat yang disebutkan dalam dars kemarin. Yaghfir lakum. Dia Allah pasti mengampuni untuk kalian. Nah, di sini perhatikan lafaz yaghfir ini fi'il mudhari'. Keadaannya bagaimana? Majzum. Ya, yaghfir itu majzum. Huna yaghfir majzumun bitolabi. Di sini yaghfir itu majzum. Ya, fi'il mudhari' yaghfir ini majzum. Ya, keadaannya jazm dengan tanda sukun yaghfir. Nah, kenapa dia majzum? Bitolabi dengan sebab tolab. Yakni fi'il mudhari' ini sebagai jawab dari tolab. Jadi fi'il mudhari' di antara yang menyebabkan jazmnya, ya, di antara yang menyebabkan jazmnya fi'il mudhari' adalah ketika fi'il mudhari' itu menjadi jawab dari talab, maka dia menjadi majzum. Ini. Nah, lalu di sini yang menunjukkan talab mana? Ya, di sini dijelaskan dzalika li'anna tu'minuna fil ayati sabiqati bi makna aminu. Nah, itu karena lafaz tu'minuna yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ya, nanti bisa dilihat ayatnya ya. Tu'minuna, kalian beriman. Tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah. Nah, di sini bimakna aminu, bermakna aminu. Ya, jadi maknanya adalah berimanlah kalian. Ya, lafadznya itu mudhari', tu'minuna. Ya, bisa dilihat ayatnya ya di surah As-Saff yang kemarin ya. Di surah As-Saff ayat yang ke-10, 11, 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannat. Ini yaghfir. Nah, ini sebagai jawab talab dari tu'minuna billahi. Padahal di situ tu'minuna tadi apa? Dia fi'ilnya mudhari'. Tetapi fi'il mudhari' ini bimakna aminu. Dia bermakna aminu. Dia bermakna amr. Ya, bermakna fi'il amr. Ya, ini bisa diketahui dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Jadi secara sigha, secara bentuk dia mudhari', tetapi secara makna ini amr. Hal semacam ini bisa ketika memang siyakul kalam atau konteks kalimatnya menunjukkan demikian. Ya. Nah, amr, ya, amr ini salah satu dari talab. Al-amru atau amr ini salah satu jenis dari al-talab. Sehingga apa? Yaghfir tadi dia sebagai jawab dari tu'minuna yang bermakna aminu, bermakna amr, berarti dia menjadi jawab dari al-talab. Sehingga yaghfir itu menjadi jazm. Yaghfir itu majzum. Ini. Jadi talab yang salah satu jenisnya itu amr dalam contoh ini ya. Amr ya, salah satu jenis dari at-talab ini itu tidak harus berbentuk fil amr. Jadi makna amr atau mungkin makna nahi atau yang semisalnya dari jenis-jenis at-talab itu tidak harus untuk amr ya, misalkan dia tidak harus berbentuk fil amr. Tetapi bisa seperti ini, bentuknya lafadznya itu mudhari', tetapi maknanya amr. Ini termasuk talab. Jadi tidak mesti harus fi'ilnya amr, tidak. Jadi berbeda antara dalam hal ini ya, dipisahkan antara fi'il amr dengan al-amr yang termasuk jenis dari at-talab. Ini. Itu ya. Ini. Jadi di sini dijelaskan kenapa yaghfir di situ majzum karena dia menjadi jawab dari talab dari fi'il tu'minuna. Yakni jenisnya amr. Secara sighah, secara bentuk dia mudhari', tetapi maknanya adalah amr, yakni bermakna aminu. Ini. Berikutnya Rabi Asyara yang ke-14, iyadatun masdaru 'ada ya'udu bi makna zara maridha. Iyadatun adalah masdar dari fi'il 'ada ya'udu yang bermakna zara maridha. Mengunjungi orang yang sakit. Kalau orang Indonesia mengatakan menjenguk. Ya, jadi ada ya'udu, ya, masdarnya iyadah. Kalau itu dikaitkan dengan orang yang sakit, maka bermakna menjenguk, ya, menjenguk orang yang sakit. Zarul maridha, mengunjungi orang yang sakit. Ini. Wa huwa ala wazni fi'alatin, dan dia berwazan fi'alatun. Ya, iyadatun ini berwazan fi'alatun. Masdar yang berwazan fi'alatun. Hatil masdara minal af'alil atiyati ala wazni fi'alatin, datangkan masdar dari fi'il-fi'il berikut ini yang berwazan fi'alatun. Darasa dirasatun. Ada ayadatun. Kataba kitabatun. Zara ziyaratun. Qara'a qira'atun. Walada wiladatun. Rawa riwayatun. Itu ya. Masdar-masdar yang berwazan fi'alatun dari fi'il-fi'il ini. Dirasatun, ayadatun, kitabatun, ziyaratun, qira'atun, wiladatun, riwayatun. Seperti itu. Ya. Berikutnya, tamrin khamisa asyara yang ke-15. Mudhiyun masdaru madha yamdhi. Ya, mudhiyun. Ini adalah masdar dari fi'il madha yamdhi. Madha yamdhi. Masdarnya mudhiyun. Wa huwa ala wazni fu'ulin. Wa huwa ala wazni fu'ulin. Dan dia, ya, mudhiyun ini, masdar tersebut, itu berwazan fu'ulun. Mudhiyun. Masdar ini berwazan fu'ulun. Asluhu, nah, kalau dilihat sekilas, kok bisa? Mudhiyun, wazannya fu'ulun. Bagaimana? Asluhu mudhuyun. Jadi asalnya adalah mudhuyun. Ya. Asalnya adalah mudhuyun. Ya. Sehingga sesuai dengan wazannya. Fu'ulun. Mudhuyun fu'ulun. Kan sama. Nah, kemudian dari mudhuyun. Ya, karena ada wawu bertemu ya. Seperti itu ya. Menurut lidah Arab ini berat. ya mereka susah, sulit atau berat mengucapkan seperti ini, maka wawunya wawunya diubah menjadi ya. Ya, mudhuyun wawunya diubah menjadi ya, dan kemudian dhammah sebelum waw tersebut diubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya tadi. Ya, sehingga menjadi mubiyun. Ya, menjadi mubiyun. Ya, jadi ada perubahan huruf dari waw menjadi ya dan perubahan harakat dari dhammah menjadi kasrah. Ini. Mubiyun menjadi mubiyun. Ini. Hati masdara hawa yahwi ala hadzal wazni. Hati masdara hawa yahwi ala hadzal wazni. Datangkan masdar dari fi'il hawa yahwi sesuai dengan wazan ini. Apa? Hawa yahwi menjadi huwiyun. Ya, huwiyun. Asalnya huwuyun menjadi huwiyun. Seperti mudiyun. Itu ya. Ya. Berikutnya sadisa asyara yang ke-16. Barnamajun. Barnamajun. Barnamaj. Program. Ya, program. Program. Kalau pembicaraan kemarin program televisi misalnya. Atau program yang semisal itu ya. Jadi barnamajun. Barnamaj. Ya, program. Ini mufrad. Kemudian jam'uhu. Jamaknya apa? Baromiju. Ya, baromiju. Perhatikan. Barnamajun. Mufradnya ada. Ada berapa huruf? 6 huruf ya. Barnamajun ada 6 huruf pada mufradnya. Kemudian jamaknya baromiju. Ada 5 huruf. Kemudian alifnya di tengah atau alif pada huruf ketiga. Berarti hurufnya berkurang. Ya. Dari mufrad menjadi jamak ada huruf yang berkurang, ada yang dihilangkan. Yang semula mufradnya 6, kemudian pada jamak yang digunakan hanya 4. Kemudian ditambahkan alif pada huruf ketiga. Ya, baromiju. Bagaimana ini? Dijelaskan, idza jumi'a al-ismu alladhi hurufuhu khamsatun aw aktsaru ala sighati muntahal jumu'i hudhifa ma zada 'ala al-arba'ati. Ya, idza jumi'a jika dijamakkan al-ismu alladhi hurufuhu khamsatun aw aktsaru. Isim yang hurufnya ada 5 atau lebih. Isim yang hurufnya ada 5 atau lebih. Ada 5 atau 6 atau mungkin lebih ya. Nah, isim yang hurufnya ada 5 atau lebih jika dijamakkan ala sighati muntahal jumu'i dengan sighah muntahal jumu', dijamakkan dengan bentuk sighah muntahal jumu'. Maka bagaimana? Hudzifa ma zada 'alal arba'ati, maka dihilangkan huruf yang lebih dari 4. Ya. Maka dihilangkan huruf-huruf yang melebihi 4. Artinya yang digunakan dalam bentuk jamak sighah muntahal jumu' hanya 4 huruf dari huruf yang lebih dari itu. Kalau ada 5 atau 6, ya berarti nanti yang digunakan hanya 4. Ada 1 atau 2 huruf yang dihilangkan. Seperti contoh tadi ya, barnamajun menjadi baromiju. Nahwu contoh yang lain, safar jalun ada 5 huruf. Jamaknya safariju. Lam yang akhir dihilangkan. Hanya 4 yang digunakan ya. Safar jalun. Dari 5 pada jamak dengan sighah muntahal jumu' yang digunakan hanya 4 huruf. Alif itu tidak dihitung ya. Alif pada huruf ketiga pada jamak sighah muntahal jumu' itu sebagai alif tambahan pada bentuk sighah muntahal jumu' tersebut. Jadi dia tidak dihitung terkait dengan huruf asalnya. Ya, kalau huruf asalnya ya hanya pada sin, fa, ra, dan jim seperti asalnya safar jalun pada contoh itu. Ya, jadi maklum atau mafhum ya, alifnya tidak dihitung pada jamak sighah muntahal jumu' sehingga bisa diketahui tadi dari asalnya mufrad 5 huruf yang digunakan pada jamak ini hanya 4 huruf saja. Contoh yang berikutnya angkabuton ada 6 huruf. Jamaknya menjadi anakibu. Hanya 4 huruf yang digunakan. Yang selebihnya dihilangkan. Ada 2 huruf dihilangkan. Angkabuton menjadi anakibu. Kemudian andalibun menjadi anadilu. Ini juga yang semula 6 huruf. Andalibun. Jamaknya dengan sighah muntahal jumu' menjadi anadilu. Hanya 4 huruf yang digunakan. dua huruf dihilangkan. Kemudian mustashfa, ada 6 huruf. Jamaknya dengan sikoh muntahal jumu menjadi masyafin. Ya, masyafin. Ini, ingat pembahasan isim mangkos, huruf akhirnya ya, sebelum ya itu kasrah. Jadi asalnya masyafiyun, ya, asalnya masyafiyun. Kemudian ya-nya dihilangkan menjadi masyafin. Ya. Nah ini, yang digunakan dalam jamak ini juga 4 huruf. Dari asalnya 6 huruf. Mustashfa 6 huruf. Pada jamak hanya 4. Termasuk ya yang dihilangkan ya, masyafiyun tadi. Ada 4. Kemudian ya-nya dihilangkan menjadi masyafin. Ini. Ini jadi isim yang jumlah hurufnya ada 5 atau lebih. Ketika dijamakkan dengan sighah muntahal jumu', maka huruf yang lebih dari 4 itu dihilangkan. Artinya yang digunakan dalam bentuk jamak hanya 4 huruf, selebihnya itu dihilangkan. Seperti contoh-contoh ini. Dan mana yang dihilangkan? Ya sesuai dengan orang Arab menentukannya atau menggunakannya. Seperti contoh-contoh tadi, safar jalun yang dihilangkan lamnya. Ya, barnamajun yang dihilangkan nun dan alif, huruf yang tengah. Ya, jadi yang dihilangkan yang mana itu nanti bisa dilihat pada kamus atau pada penggunaan orang Arab seperti itu. Ya. Berikutnya, sabi asyara yang ke-17, tujma'u khati'atun ala khataya. Tujma'u khati'atun ala khataya. Ya, khati'atun, ya, kesalahan atau dosa, ini mufrad, ini dijamakkan pada khataya. Jadi bentuk jamaknya menjadi khataya. Ini seperti yang disebutkan dalam salah satu doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Gitu ya. Khataya itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ini jamak dari khati'atun. Ya. Kalau dilihat wazannya, jamaknya ini khataya berwazan fa'ala. Ini. Kalau mufradnya khati'atun berwazan fa'ilatun. Ya. Kemudian ijma' al-asma' al-atiyata. Ijma' al-asma' al-atiyata hadal jam'a. Jamakkan isim-isim berikut dengan jamak ini. Ya, ini disebutkan beberapa isim mufrad kemudian dijamakkan dengan jamak seperti tadi, khataya. Hadiyatun menjadi hadaya. Hadaya. Ya, tulisannya seperti itu ya, khataya. Ya, alif yang akhir ditulis dengan alif yang tegak berdiri ya. Khataya, hadaya. Ya, matiyatun menjadi mataya. Maziyatun menjadi mazaya. Sariyatun menjadi saraya. Syadhiyatun menjadi syadhaya. Bariyatun menjadi baraya. Ya, baraya. Kemudian zawiyatun menjadi zawaya. Ini ya. Jadi bentuk jamak yang sewazan dengan khataya ini. Hadaya, mataya, mazaya, saraya, syadhaya, baraya, zawaya. Gitu. Ya, berikutnya, famina asyara yang ke-18, hatil fi'la alladhi ushtaqqa minhu ismu tafdhili ahwanu. Wadhkur minhu al-mudhari'a wal-masdara. Sebutkan atau berikan, datangkan fi'il yang dibentuk darinya isim tafdil ahwa auhanu. Sebutkan fi'il yang asal, yang merupakan bentuk asal dari isim tafdil auhanu. Apa fi'il asalnya? Yang darinya dibentuk isim tafdil ini. Yakni wahana. Wahana. Fi'il madhi wahana. Ya. Dari wahana dibentuk isim tafdil menjadi auhanu. Ya, isim tafdil berwazan af'alu. Auhanu. Ya, berarti fi'il asalnya, madinya wahana. Wadhkur minhu al-mudari'a wal-masdara. Dan sebutkan darinya mudari' dan masdarnya. Wahana fi'il madi. Mudari'nya yahinu. Wahana yahinu. Ya, mudari'nya yahinu. Kemudian masdarnya masdarnya wahnun. Wahnun, wahan. Ini bermakna lemah. Wahana, lemah. Auhana, auhanu, yang paling lemah. Wahana, yahinu, wahnun, lemah. Isim tafdilnya auhanu, yang paling lemah. Ini. Kemudian uzkur arba'a ayatin wurida fiha hadzal fi'lu aw mustaqatuhu. Uzkur arba'a ayatin wurida fiha hadzal fi'lu. Sebutkan 4 ayat yang disebutkan padanya fi'l ini aw mustaqatuhu atau mustaqatnya. Ya. Sebutkan 4 ayat yang disebutkan padanya fi'l ini atau mustaqatnya. Mustaqat ya, bentuk-bentuk dari fi'l tersebut. Ya. Dari Al-Qur'an. Ya. Bisa dicari contohnya. Ya. Salah satunya di surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Itu ya. Yang disebutkan kemarin dalam dars, dalam hiwar. Ya. Kemudian contoh yang lain di surah Luqman ayat ke-14 wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini wahnan ala wahnin, ini masdar ya. Kalau yang di surah Al-Ankabut ayat 41 ya, afwan, Al-Ankabut ayat 41 wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut ya. Auhana, inna auhanal buyuti. Nah di situ auhana itu isim tafdil. Dalam ayat yang lain di surah Ali Imran disebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, ini fi'il mudhari' ya, wala tahinu fi'il mudhari' yang majzum oleh la nahiyah. Di surah An-Nisa juga disebutkan ayat 104 wala tahinu fi badghail qaum. Di surah Muhammad ayat yang ke-35 juga disebutkan fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Ini gitu ya. Kemudian di surah Ali Imran ayat yang ke-146 wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ya, fama wahanu. Nah, itu fi'il madhinya. Ya. Itu beberapa penggunaan fi'il wahana ataupun mustaqatnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Berikutnya tasya'a syara yang ke-19 hatil mudhari'a min anzara dhayya'a hafa. Datangkan, berikan fi'il mudhari' ya, bentuk fi'il mudhari' dari anzara, dhayya'a dan hafa. Anzara mudhari'nya yunziru. Ya, yunziru. Dhayya'a mudhari'nya yudayyi'u. Ya, yudayyi'u. Dan hafa mudhari'nya yahussu. Hassa yahussu. Ini alhamdulillah ya, selesai dengan tamrin ini ya, selesai pelajaran yang kedua ad-dars tsani dari jilid yang keempat ini ya. Mungkin banyak kekeliruan atau kesalahan, alafu minkum, atas kekeliruan ataupun kesalahan, kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallama taslima. Walhamdulillah.